Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wanafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketiganya daripada muqaranah. Ya, ini menyertakan niat di dalam takbiratul ihram. Muqaranah tauzi'iyah, iaitu menghadirkan niat dengan cara menceraikan bahagiannya niat pada bahagian takbir, iaitu dimuqaranah, disertakan qasad pada Allah, dan ta'aruf, iaitu fardu pada ha pada Allah, dan ta'ayunkan, iaitu zuhur umpamanya pada akbar. Dinamakan tauzi'iyah kerana ia membahagi-bahagikan niat pada bahagian takbir. Ulama sepakat bahawa muqaranah ini tidak memadai untuk niat. Ia berbeza daripada rupa yang terdahulu, iaitulah muqaranah urfiyah. Ulama bersepakat bahawa orang yang mampu hendaklah mengamalkan muqaranah kamaliyah, tetapi jika membawa kepada was-was hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Ini adalah keputusan muktamad daripada Imam Nawawi, Imam Ghazali dan lain-lain. Jika ia lemah daripada bertakbir dalam bahasa Arab, hendaklah diterjemahkan takbir itu ke dalam bahasa dirinya, dan wajib ia mempelajarinya jika dapat. Baik. Kita sambung sikit lagi bab niat. Bulan lepas kita dengar rukun sembahyang ada 13. Siapa yang tak ingat nak bilang rukun sembahyang tapi dia buat belaka sah sembahyang, siapa yang boleh bilang mana hafal mana lebih baik bagi dia. Rukun yang pertama iaitu niat. Jadi niat ni syaratnya letaknya di dalam takbir. Bulan lepas dia kata cara berniat yang mudah sekali iaitu dipanggil muqaranah urfiyah. Iaitu dalam kita kata Allahu Akbar tu, kita qasad mengerjakan sembahyang fardu maghrib umpamanya, duduk situ. Nah, ni cara yang mudah lah. Lepas tu tauzi'iyah tu diheceh-hecehkan dengan kalimah-kalimah. Hak ni tak ada orang buat lah. Nah, melainkan kita sengaja. Kan Allah tu kata aku sembahyang. Nah, kemudian muqaranah kamaliyah, iaitu mula dengan takbir nampak habis perbuatan sembahyang. Walhasilnya kita balik kepada orang awam ni. Nah, kerana kita ni orang awam. Nah, nah. Jadi berniat hak mudah ni hak sama-sama tu lah. Allah, aku sembahyang fardu zuhur, fardu kerana Allah Taala ada. Nah, ha gitu. Ambil mudah. Orang muda-muda pun mudah, orang tua pun mudah. Nah, orang was-was pun mudah. Allah, aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah Taala. Nah, ha. Masalah muqaranah urfiyah, tauzi'iyah, masalah muqaranah kamaliyah ni ijtihad ulama-ulama. Nah, ha. Jadi hak Nabi katanya innamal a'malu binniyat. Hanya senya sah amal itu dengan niat, maka kita niatlah. Nah, ha, kalau tak berniat tak jadi. Ha, maka kita ambil hak orang awal ni ambil niat mudahlah. Allahu akbar, dalam kita kata Allahu akbar, kita pun niat dalam hati aku sembahyang fardu maghrib sekurang-kurangnya. Tapi hak sempurnanya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Nabi kali panjang sangat payah, Allah aku sembahyang fardu maghrib. Nah, ha, padang dah. Dan kalau makmum, katilah makmum aku sembahyang fardu maghrib makmum akbar. Ha. Dak dang nak kata makmum payah dah. Tak payah kata lepas takbir. Allah aku sembahyang fardu maghrib akbar, baru mari makmum. Tak apa lagi. Neh? Jangan niat aku sembahyang fardu maghrib lepas takbir. Waktu tak sah. Neh? Dah masa turun daripada rumah tu, Nak pasang niat dah, waktu azam dia panggil. Ya, kita berazam nak pergi sembahyang. Boleh jadi kita kena tak lain itu kecil. Eh? Ha, azam ni besar belah buat. Panggil azam. Kalau sama besar buat ni tak boh, nak pergi sembahyang ke tak, nak sembahyang ke tak, nak sembahyang ke tak. Nak dipanggil taraddud. Kan nak sembahyang, kan tak boh, kan nak sembahyang. Eh? Jadi niat ni masa takbir sudah. Allah, aku sembahyang fardu maghrib. Ha, akbar. Sesat itu. Jumaat wajib niat makmum dalam takbir. Ha, imam dalam takbir. Eh, kalau itu makmum kok, aku sembahyang fardu Jumaat, makmum. Ha, gitu. Ingat eh? Tapi kalau sembahyang jemaah biasa, makmum tu boleh lepas takbir. Nampak? Orang yang tak niat ikut imam, tapi dia ikut imam, dia habis surah dia tak sujud lagi, tak rokok lagi, dia tunggu imam. Ha, batal semayang ni. Nampak? Ha, nampak? Nah, jadi niatlah ikut imam atau makmum bila kita semayang berjemaah. Nah, ha. Rukun yang kedua, yang ketiga, iaitu qiyam. Ha. Jadi kalau orang yang baru masuk Islam tadi, tak reti lagi nak kata Allahu Akbar. Baru masuk saat ni, pukul 7 hari. 7, ha? 5 minit masuk Islam, orang bahagarik. Maka dia bang, dia takbir, terjemahkan Allahu Akbar tu bahasa dia sudah lah. Nah, ha. Kalau Cina, terjemah Cina. Kalau orang putih, orang putih lah. Mongolia, Mongolia. Ha? Pasal apa? Baru masuk Islam. Nah? Ha. Orang putih, orang putih. Orang putih dia tu. Allahu Akbar. Ha? Doa terjemah orang putih. Tak kalau orang putih. Ha? Ha, Allah the greatest. Ha, kata guana orang putih. Baru masuk Islam. Tak reti nak sebut. Faham? Sebab Islam ni dia agama maaf. Agama yang banyak beri maaf. Neh, ha, dah kita maaf dah, kita dah maaf. Ha. Kita lama mana dah Islam. Tak? Ha, kita malah belajar, neh. Waktu pelak Allahu Akbar. Mana jadi wakbar gitu? Neh, kena betul dah sebut. Alif lam lam ha Allahu Akbar. Neh, sebut molek. Kita baca salah surah Al-Kahfi boleh tahan kira. Kita baca Yasin salah ni tahan kira. Tapi kalau rukun kauli, rukun semayang, jadi rosak semayang. Tak jadi. Faham? Dia fardu'ain. Surah Fatihah tu fardu'ain. Kita tak berdosa kalau kita tak belajar sehingga boleh baca surah Yusuf. Tak dosa lagi. Dia fardu kifayah. Tapi belajar sehingga boleh baca Fatihah dengan betul, fardu'ain. Siapa tak belajar, dosa. Mu nak pergi kolej, nak pergi politek, nak pergi universiti kot pandamu. Tak ada hal tu. Tapi mu tak belajar Fatihah sehingga mu baca belum lagi betul, mu tanggung dosa. Nampak? Ha, sebab dia Fatihah, tak ada dia, tak sah sangat. Takbir kita kot, rukun kauli. Neh? Ha, sebut dia betul. Tak pandai baca talqin, tak ada hal. Biasa lah, amal tak pandai. Tak pandai jadi syekh tahlil, tak ada kisah. Nah, ha, tak pandai takbir balik awal. Ha, tu balik awal. Nampak? Ha, tu imam nak akad nikah, dia kata baca takbir tu ihram kali. Anak menatu, anak dunia pun kata, subhanallah. Ha, tu imam kata tahun depan, ha, mu nikah. Ha, tak? Ha, jadi hak tu hak rukun. Pasal apa? Pasal dia rukun semayang. Sebut dengan betul. Nah, Allahu Akbar. Nah, jangan Allah. Alik data'a. Ha. Alik data'a, alik bawa'i, alik dapa'u, a'i'u. Tiba-tiba tanya takbir, Allah O dulu. Ha. Ha. O kedai kopi. Kopi O satu. Ha. Nah, alik data'a. Allahu Akbar. Nak sebut dekat? Allahu Akbar. Jangan Allah. Nah. Ha. Oh lain. Oh cakap macam Allah mu ni. Ha, tu oh. Neh? Ha, kadang-kadang kita tak perhati. Terlebih pula Allahu Akbar. Ha, gua tengok. Ha, susah dah. Neh, dari segi pronoun je lah, sebutan tidak fusahah, tak pasal. Neh, ha, tapi tak pasal semayang. Neh, kerana tepat ni tepat wakaf. Neh, dia baca berharakat. Neh, ha. Ketiganya qiyam, iaitu berdiri pada semayang fardu. Syarat berdirinya ialah dengan membetulkan tulang belakang walaupun dengan cara bersandar. Ha, qiyam bahasa Arab Melayu berdiri. Baca dipanggil yaumul qiyamah. Hari kiamat tu hari qiyam, bukan qiyam semayang. Qiyamah hari berdiri untuk dibicarakan. Nampak? Berdiri daripada mana? Daripada kubur masing-masing. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan semua kamu yang berada dalam kubur berdiri. Tidak dibenarkan duduk. Itu makna qiyamah. Eh, jadi qiyam dalam bab semayang berdiri. Berdiri betul. Berdiri banyak masa. Eh, berdiri betul lagu mana kak? Haa, macam askar baring. Eh, masa raja nak melawat. Nak, haa, nak lawat barisan kan? Macam berdiri betul kan? Nak, haa. Tu tegak berdiri gitu kan. Kalau kita pergi berdiri bokok padahal betul boleh, tidak dipanggilkan qiyam. Dan kalau orang bokok, ah bokok tu dikira qiyam dah. Neh, sekadar mampu. Fa'alu mastata'tum, kerjakanlah sekadar yang kamu boleh buat. Dia tak boleh berdiri betul, mereka dia kena nyandar di dinding. Ah sah nyandar. Neh? Ah boleh. Jika berdiri secara condong tetapi tidak dinamakan berdiri, maka semayangnya tidak sah. Jika ia lemah berdiri dan menjadi kesusahan kepadanya sehingga hilanglah khusyuknya, maka sah semayangnya dengan cara duduk. Ha, jadi kalau kita nak berdiri, boleh tapi sakit belakang-belakang kita. Jadi duduk teringat ke sakit. Kalau duduk, tak sakit lah. Berdiri boleh tapi doa ke sakit eh. Bila doa ke sakit, jawabnya boleh semayang duduk. Kerana dalam semayang bukan nak suruh ingat ke sakit, nak ingat ke Allah. Neh, ha, jadi kita duduk tekan juga orang sakit ni. Neh, ha, jadi tak sempurna semayang. Ataupun kalau berdiri jadi pening kepala, boleh semayang duduk. Duduk tak pening, berdiri pening, boleh duduk. Berdiri jadi jatuh dalam air, macam dalam pebble. Duk candak hutung, ada kucur sikit. Berdiri memang jatuh dalam kandang hutung tu. Kalau duduk boleh. Ha, kerana boleh duduk. Saja-saja boleh diri nak duduk, tak sah. Neh? Ha. Dulu semayang duduk, leni semayang duduk lagi. Dulu sah, leni tak sah. Buana pula. Dulu dia semayang duduk, sakit. 18 tahun semayang duduk. Takdir Allah Ta'ala sembuhlah penyakit dia. Nah, jadi sedak semayang duduk ni pakai duduk lah. Padahal boleh diri dah. Tak sah. Nah ni banyak berlaku orang tua-tua. Nah, tok kita, tok nyang kita, tok ki ayah. Nah, kena setahun sakit tak boleh diri semayang duduk. Lepas tu lama-lama berobat baik. Bila baik, semayang duduk juga. Nampak ya? Jadi start dia baik tu dia semayang duduk tidak sah. Ha, jaga baik. Jangan awak lari gitu. Nah, dia sedak dah setahun dah semayang duduk. Jadi tak ambuh berdiri lah. Walaupun boleh berdiri. Nah, dia semayang duduk. Start pada dia sehat tu. Tak sah. Nampak? Itu kena ingat lah tu lain kali. Hak masa dia sakit tu sah. Pasal tak boleh berdiri. Nah. Tapi kadang-kadang anak-anak cucu tegoy marah. Nah. Ayah ni hari tu mayang duduk je lah. Ayah sakit ni, ayah tak sakit dah kan. Mayang berdiri lah. Mu jangan nak ajar orang tua. Dia main buah tu. Ada ke buah wadah ayah ni? Faham dia bukan orang muda tak kena pula ke? Ada pak orang tua tak kena? Tengok keadaan. Ne? Marah. Ada yang boleh terima tegoran, tapi yang marah. Nak? Tegur marah. Yang heran masa dia ambil wang isam berdiri boleh. Dengan JKK. Oh, tak hari. Masih nak semayang duduk. Gitu juga tengah-tengah orang tua dia tengok dia tidur dah. Dah agak bagi pas mayang garik tau. Berdesing tau. Nah, orang bang isteri bangun semayang tak ambil uduk. Tegur, mak tidur lah ni kan. Mana dia kena ambil uduk lah. Pandang sangat. Secara hari. Nampak buah tu. Padahal, dak soh dah. Jangan ingat-ingat tu kita ni. Sapa masa ni takut jadi gitu kok. Nah, jangan buat gitu. Hukumnya haram tu. Neh, tahu dah tidur, malah nak ambil uduk. Nak ujang-ujang ni. Tak ada maaf uduk. Kalau diri jatuh, maka duduk soh. Mana semayang biga bukit. Nah, ni khabar bukit. Nah, hill climb dia panggil tu. Tak khabar bukit ni, pakai tali ni. Nah, ada. Dalam Islam boleh khabar bukit. Nah, riyadhah. Tak pernah masa orang baca, dia pun semayang tepi lagi bukit. Tapi tak boleh diri jatuh bawah. Nah, semayang duduk. Berdiri tak boleh sakok pasal kena kurung bawah dalam tong. Askar Jepun takak. Kurung takak bola tong. Boleh diri datang tak boleh. Kelak itu ha, dikira berdiri itu. So. Eh? Itu uzur-uzur syar'i mereka. Berdiri ni tembok di orang jahat. Duduk tak apa pasal tak nampak. Contohnya orang jahat nak bunuh dia. Nah, dia nak mayang asar. Kalau tak mayang asar, habis waktu ni nak garik dah. Dia nusuk celah batu. Nak mayang asar kalau berdiri nampak pasal dulu nak tembok dia duduk luar tu. Dia pun semayang duduk. Kalau berdiri kena tembok. Maka hukumnya sah semayang duduk. Nampak ke? Banyaklah contoh tu begitu. Neh. Jika lemah dengan cara duduk, hendaklah semayang dengan cara berbaring atas lambung kanan, dan lambung kanan lebih afdal daripada lambung kiri. Baik, kita tak boleh nak semayang duduk, tak rok sangat, tak accident, sakit berat. Semayang mengiring. Mengiring atas lambung kanan. Lambung ni tau ni, lambung ni. Neh? Jadi rusuk kanan, atas latar. Rusuk kiri ke langit. Contoh mudah, masih orang bubuh mayat dalam liang. Mayang itu. Jika macam orang duduk sepitar, nak bangun tak agak dah. Duduk tabek, ngiring lah. Ngiring ngadak kiblat, semayang. Pak rakaat, pak rakaat. Dia dah dikosok. Neh? Jika lemah berbaring atas lambung, maka hendaklah semayang dengan cara melentang di atas belakang memberi isyarat dengan kepala. Tak boleh nak ngiring. Nak bangun nak ngiring. Tak boleh dah berat sangat. Gemuk. Semayang tertang. Kaki ngadak kiblat. Kepala di laut. Kaki ngadak ni. Neh? Ingat tu. Janganlah nanti kita duduk terletang baru nak ngaji. Masa kita boleh sehat ni lah kita ngaji. Takut bila dia duduk terletang orang ngaji dah gitu. Nah, senang kita beramal. Ni dah terletang gitu lah. Tak semayang. Cucu kata tak semayang, Ji. Semayang lah, Ji, ini. Berat lah, Nang. Nampak? Tak tahu ke hala. Nah, dia tak ada kira. Mu sakit ke, mu masuk psi ke, kepala putuh ke, kaki cabut ke, tak semayang, masuk neraka sakar. Faham? Dan jika lemah dengan melentang, maka diisyaratkan dengan kelopak mata. Tak boleh nak duduk terletang, duduk sekadar hak duduk, tak gerak dah. Tunggu waris mari, tak mari-mari, tak gerak. Nah, kena lenyek dia kereta giling. Kerah kita pun duduk atas pek sekitar. Nah, maka mata boleh kelik tak? Gerak dengan kelopak mata. Mulut boleh baca, wajib baca. Mulut tak boleh baca, rabak habis mulut-mulut lah. Bibir pun tak jumpa cari lah. Aksiden parok. Gigi ada dekat giabok lori. 5-6 atas lekat situ. Nah, maka tak boleh baca benda kelopak mata. Takbir tu buat gerak. Tu makna takbir. Nah, rokok, kejar mata. Iktidal, buka mata. Sujud, tutup mata. Maka jika lemah dengan kelopak mata, hendaklah dilakukan rupa semayang dengan hati ketika hendaklah dengan hati. Kita dah sedar bahawa tuntutan semayang tidak digugurkan ke atas orang Islam selagi ia berakal. Baik. Tak boleh nak semayang dengan kelopak mata. Nak buat klik-klik tadi. Kelopak mata pun cabut habis. Mata sembong duduk gitu. Nah, maka hati saja. Nah, ataupun matanya tutup di mesin apa tak gerak dah. Sedar lagi kita ni hidup lagi. Nah, dalam hati tengok. Masuk waktu maghrib, kita pun gerak semayang. Rupa kita duduk semayang dalam hati. Ni aku rokok ni. Ha, ni aku sujud. Ni aku tahiyat awal. Ha, ni aku bangun mula. Buat main lati gitu eh. Wajib juga. Neh? Ha, wajib juga. Dah kita dah tak kena lengik. Tak main tau. Berderu berderang. Sehat segar mega berderu. Ni patah duruk. Nah, orang pangkari dia labuh kereta. Neh? Ha. Dah bila sudah? Isi sekarang tak sudah lagi. Buka bonet belakang. Speaker 18 utik. Nah, ketung kebung kebung kebung kebung kebung. Ni pula keting keting keting keting keting keting. Habis jari. Nah, ha, nak main lagu, nak main speaker, tak ada masalah. Semayang. Sebab tak semayang, berat mana. Tak boleh jadi menatu. Tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi saksi. Tak boleh belaka. Nah, ha, tak pakai rawat tu. Agama tak ada. Jengkreng. Lebih kurang, hayopin. Tak semayang. Nah, semayang dulu nak pasang lagu pun. Dan semayang nak buat besar karet, tak apa speaker. Nah, ha. Tak semayang orang yang ni. Tak set skuter-skuter. Jujur skuter. Tengah karik kan. Hidup tengok makak. Itu tak set skuter. Kalau set tu, set Vespa. Semayang tak ada hal. Semayang tak apa. Nak main golf. Nak main Formula 1. Tak ada masalah. Powerboat. Belum berkapal selang. Tak ada masalah. Dan semayang. Dah. Rupa semayang, ha, kita tidaklah sedar bahawa tuntutan semayang tidak digugurkan ke atas orang yang silap Islam selagi ia berakal. Kalau kita tak ada piti, tak kena rakat. Kalau tak ada piti, tak kena giaji. Kalau kita tak larat, kita tak kena puasa. Tak, ha, banyak gugur. Nah, ha. Kita demam, tak kena pergi semayang jemaah. Tak, hanya banyak orang yang ha. Tapi kalau semayang 5 waktu, kena buat. Sakit ke tak sakit, kena buat. Yang maaf ialah 2-3 golongan. Pertama, perempuan haid nifas. Tak boleh tak semayang. Nah. Yang kedua, budak-budak. Nah. Budak-budak. Tak apa, budak-budak. Nah, dia tak ada hukum syarak. Yang ketiga, orang gila. Nah, orang gila. Gila apa tak semayang. Nah, tapi orang gila semayang budak. Masuklah surga, masuklah masjid. Duduk belah terimam tu. Bimbang terimam. Dah, tu orang gila. Orang gila kata, dah orang tak gila, dah semayang, aku semayang senang. Nah? Ha. Baik, rukun yang keempat, membaca Fatihah. Membaca Fatihah pada setiap rakaat, melainkan rakaat bagi orang masbuk, dan bismillah itu adalah salah satu daripada ayatnya, ayat Fatihah. Wajib dipeliharakan segala hurufnya, dan tasydidnya, sadunya, serta tertib dan muwalat antara kalimahnya. Baik. Rukun yang keempat membaca Fatihah. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Imam Syafi'i kata Fatihah min arkanis solah. Baca Fatihah ni daripada rukun-rukun sembahyang. Nabi tak kata Fatihah tu rukun sembahyang. Nabi kata siapa tak baca Fatihah tak jadi sembahyang. Ha, jadi faham rukunlah tu. Neh? Ha, kerana rukun kalau tak ada tak jadi. Macam kereta dah. Ha, chassis dipanggil rukun kan. Ha. Chassis dia, steering dia nampak ada tayar, tapi spoiler bukan rukun tu sunat eh. Nampak? Tak ada dia, tak apa. Neh? Jadi Fatihah siapa tak baca tak sah. Semayang dia. Bapa dipanggil surah Fatihah? Sebab kita buka Quran mula-mula dia dulu. Tak, Baqarah ke diang, Ali Imran ke diang, Maidah ke diang, orang lain ke diang. Maka 114 surah Fatihah dulu. Depan duduk. Depan-depan ni pembuka. Dia tukang buka. Ha, kita panggil pembukaan. Arab panggil Fatihah. Nah, ha. Dia banyak nama Fatihah. Banyak nama. Dia memanglah kalau hak hebat banyak nama. Sama ada hebat tu kok baik atau kok jahat. Nah, kok jahat. Orang hebat jahat banyak nama kok. Neh, ha, macam ketua gestar kalau pun banyak nama. Ahmeng dia kok. Nampak? Yes Bong dia kok. Banyak nama. Ha, tu hebat kok jahat. Hebat kok baik. Banyak nama tak? Yang paling banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga tidak ada seorang malaikat pun yang tahu banyak mana nama Allah. Yang kita tahu 99. Nabi banyak nama. Kok hebat ni, kok baik. Nah, Nabi banyak nama. Maka Fatihah pun banyak nama juga pasal dia hebat. Nah, orang hebat dia kena banyak nama. Nampak? Cikgu apa nama? Siang tak hebat. Dia kena banyak nama. Macam Jibril, banyak nama Jibril. Jibra'i, Jabra'i, Jibri, Jabra'i. Faham? Jabra'i, dia berlaku. 9 nama. Nah, Fatihah di antara namanya lagi Alham. Alham. Nah, dua ni lah yang terkenal. Masyhur di sisi orang awam. Iaitu Fatihah dengan Alham. Nah, sebab apa? Sebab dia panggil Alham mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham panggil surah Alham. Dan bila kita kata dua nama ini, orang awam senang baca. Walaupun orang tu tak semayang, dia kenal. Tu popular dia, dua nama. Nak? Tak percaya lagi kat orang duduk ngisak, duduk cocok jarum. Brother, baca Alham kali. mula cocok jarum tu. Faham tak? Dia tahu. Nah. Dia panggil dua nama ini masyhur di sisi orang-orang. Fatihah, Alham. Maknanya fik tu, tengah congek ke layar belakang tu. Betisah apa? Boleh baca Fatihah? Boleh. Nampak? Walaupun tidak semayang. Nah, dua ni popular. Ada lagi nama, tak terkenal. Macam Al-Kans, dia tak. Ruqyah, dia tak. Nampak? Sab'ul Masani. Dia tak. Banyak nama. Nah. Apa panggil surah ni sebagai surah Ruqyah? Surah Japi. Sebab dia boleh buat Japi. Nak sahabat buat Japi. Abu Sa'id Al-Khudri. Satu hari dia berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Dan bila tiba waktu malam, dia nak menumpang berteduh di sebuah kampung. Jadi, orang kampung tu tak izin. Takut nak tumpang telaga dia. Neh, kena kuknya orang kampung tu. Jadi sahabat ni, Abu Sa'id dengan sahabat, buat kemah di tepi bukit. Nak, dalam kampung tak benar. Neh, malam tu, nak, ketua kampung tu kena ketik di Kala Jeking, Skopium. Bekok notong kaki-kaki. Neh, baik lah. Kena kuk sangat. Itu orang balik lalu. Nak, jadi, panggil Tok Romo, panggil sese, panggil klinik, panggil doktor, tak jadi apa. 5-16 hotel yang mula tak jadi apa. Pakok notong. Lalah kan ni, istiak cegi panggil lah orang yang duduk atas bukit ni. Kau nak numpang ni. Ada kata aku malu nak pergi panggil, tak didak pergi mari je. Nah, akhir-akhirnya pergi panggil. Nah, Abu Sa'id pun marilah. Dia kata kalau baik, kalau nak suruh aku berobat boleh. Tapi nak upah dia. Lepas tu kata 10 ekor kambing. Nah, Abu Sa'id pun setuju baca surah Al-Fatihah. Daripada bismillah sampai waladhdallin amin, tiup di kaki dia. Nah, dak dang semini baik kaki je kecil. Nah, tadi betok nah tong. Nah, jadi tak pada tu nama dia yang orang terkenal dengan surah Ruqyah, surah Jampi. Nampak? Jampi harus dalam Islam. Jangan silap faham. Kita tak faham Jampi syiri-syiri dah. Jampi ni boleh. Yang tak bolehnya, bacaan Jampi tu syiri. Tak boleh. Nah, jin tanah, jin balang, jin tolak tu suruh tu. Nah, lepas tu fuh, tak boleh. Tapi dia sebut kalimah-kalimah Allah. Nah, dia pun tiu. Tu Jampi. Boleh. Nah, sebut zikir, sebut hadis, sebut kalamullah, sebut Quran. Nah, tasbih ke samsung pama ayat-ayat yang mulia, dia pun repung ayat tu. Jampi begitu harus pada syarat. Jampi tak boleh ni hak sebut ayat siang, ayat tocan. Nah, Jampi tu baru tak boleh. Bukan Jampi tak boleh, Jampi tak boleh kerana Fatihah tu surah Ruqyah, surah Jampi. Nah, kalau tak boleh Jampi, tak boleh baca Fatihah. Kata kerana pula dah surah mu baca Fatihah tu surah Jampi. Nah, main korok kering gua ba, tu tak boleh Nah, minyak orang mati bunuh, minyak dagu main anak kerok. Nah. Ha, macam-macam pelik-pelik, neh, hati anjinglah berubah. Neh. Hak jenis keris joget, tengok lagi, dia boleh musing. Keris tu letak atas-latas musing. Oh, berubah. Musing keris. Ting. Kan jadi Allah. Ni memang betul punya. Dia bagi akan zek. Dan tengok pelik, ah ha, dak sayang. Dah satu dua. Faham tak? Musim ni kering, keting lari cung naik di dera. Faham? Nampak? Ah, terbalik sepak atas, panggil balik sepak atas. Ah, tapi hak naik dera tu kita tambah lah. Hak ni, hak musim ni sungguh. Faham? Hak gura-gura hak musim ni sungguh. Nah. Macam-macam ada. Ah, dipanggil surah Ruqyah. Baba dipanggil suruh sab'ul masani, sab'u tu tujuh lah. Tujuh masani yang berulang-ulang. Baba ada ulang mau baca dia. Nah. Nyak ni sendiri yang baca-baca hal garik ni. No, Afrika baca. Europe baca, Kanada baca. Nah, orang mayak ni bukan sendiri baca. Baca no, Argentina. Nampak? Ah, Cape Island baca. Afrika Selatan, Kongo abi baca belaka. Itu yang paling banyak surah dibaca di dalam dunia ini. Surah Fatihah. Sab'ul masani, tujuh ayat yang banyak diulang-ulang. Nampak? Dia penghulu surah kan? Tok ngulu surah. Nah, tak tok ngulu apa, memang orang baca dia. Tengok majlis apa-apa kan? Nah, kita mulakan majlis ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, jarang kita mulakan majlis kita ini dengan surah Yusuf. Menengung habis Tok Bilal gelak pada Yusuf. Nampak tak? Ha. Tapi orang tak kenal Sab'ul Masani. Yang orang kenal Al-Fatihah. Popular. Nah. Ha. Tak jaya terang kali. Nampak? Ha, untuk mengambil berkat, kita tutup majlis ini dengan surah Sab'ul Masani. Mu tengok aku tengok mu. Tengok aku tengok mu. Nampak tak? Ha. Neh, pakat buat bebek. Dah tak kecil. Lalah tu imam bau bunyi. Kenapa Sab'ul Masani? Tahu tak? Hak tu kata pemula wang. Ha, berat lah nak. Ha, jadi kita malam ni tahu dah lah. Sab'ul Masani surah Fatihah. Oh, rupanya. Surah Ruqyah, surah Jampi, surah Fatihah juga. Dah? Ha. Membaca Fatihah pada tiap rakaat wajib. Kita ada 4 rakaat Fatihah. 2 rakaat tu Fatihah belaka. Tak boleh dah nak bakal 3 rakaat sesatu tak ada Fatihah. Tak boleh. Tiap-tiap rakaat mesti baca Fatihah. Walaupun sembahyang sunat wajib baca Fatihah. Nah, main sunat sembahyang witir wajib Fatihah. Sebab tu dia paling banyak lah. Orang tahlil Fatihah. Nak orang ukir majlis Fatihah. Neh, orang nak buat apa-apa Fatihah. Nak mai ajak. Deh, habis hebat. Surah Fatihah hebat. Nak. Ha. Surah lain bukan tak hebat. Maknanya banyaknya dibaca orang sekali surah Fatihah. Walaupun ada lagi orang yang memang dibaca semua surah. Nak, habis khatam baca. Tapi hak ramai hak orang awal Fatihah. Orang lain tak kecil dia. Dia baca wadduha. Tak boleh. Fatihah boleh. Nak? Set juri mutu kecil Fatihah. Maknanya dia mesuh dia. Nak? Haa. Orang tengah berzinau dalam rok on. Belakang airport on. Nak? Haa. Sini duduk bawah. Jatang duduk datang. Nak? Kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dengan mok pulak. Nak takat apa? Tak eh. Cik baca tihah kali. Haa. Boleh baca. Hak atas dia baca. Hak bawah dia baca. Cuma masa Amir tu ketawa kan. Nah, maknanya popularnya dia, hebatnya dia. Melainkan rakaat bagi orang yang masbuk. Orang masbuk lain. Masbuk ni gini, kita mari tak dah nak baca Fatihah, tu imam rokok, maka tak payah baca. Tu imam tanggung. Duduk saja-saja awal dengan imam, tak boleh baca Fatihah, tak boleh. Nah, saja akad takbir lepas tu imam, tapi tak boleh baca Fatihah, tak boleh. Kena baca juga Fatihah. Dengan bismillah. Nah, dengan bismillah. Walaupun tidak ijma' tapi kita ikut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Mujtahid yang sependapat dengan beliau, bismillah termasuk Fatihah. Semua sekali ada 7 ayat dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? 7 ayat. Dalam kitab Mukhtasar Muzani kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah tu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah? Jadi 114 surah yang tak ada bismillah, surah Taubah. Dia mula dengan a'udzubillah. Nampak? Sebab dia surah perang, surah peperangan. Nah? Bismillahirrahmanirrahim ada 19 harap. 19 huruf. Fatihah semua sekali ada, siapa tahu? 156. Nampak? 156. Kalau kita kira huruf sa'du tu dikira 2. Kalau kira sa'du tu kira pakasa je 142. Ha tak? 142. Jumhur ulama' baca 141. Nah, dia baca. Iaitu Maliki Yaumiddin. Tak ada alik. Kita 2 imam baca alik-alik. Ada alik. Maliki Yaumiddin. Orang paling ramai baca, tak ada alik. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau tu imam baca Maliki Yaumiddin. Tak sama farakoh. Ha? Faham tak? Soh lagi. Neh? Wajib dipelihara segala huruf. Huruf-huruf kena pelihara. Dalam kita nak faham dan sebut dengan betul ni dipanggil ilmu tajwid. Kita hafal Quran itu ilmu tahfiz. Nampak? Kita nak tahu selok-belok bahasa lughah. Perundangan bahasa dia itu nahwu sharh. Keindahan bahasa itu panggil ilmu balaghah. Nak tahu tafsirannya, ilmu tafsir. Kaedah-kaedah sungguh supaya boleh tafsir, usul tafsir. Atas Quran tu banyak ilmu pula. Jadi kita pekat permulaan lah. Kalau kita ni, orang muda ni, cek-cek motor ni, belajar tajwid. Pergilah belajar. Zaman dulu dia ada spacing-spacing ke? Spacing mukaddam macam. Baca mukaddam. Nah. Main pergi baca mukaddam. Mukaddam tu maknanya mukaddimah lah. Nampak? Kan dulu kan? Learning ikhra. Ada lagi tu guru lama pesen mukaddam tu. Learning ikhra. Ikhra 1, ikhra 2 sampai ikhra 6. Tak kira lah lagu mana pesen pun. Janji belajar. Janji belajar. Allah tak tanya dah mu ikhra ke mukaddam. Dah cara tu. Macam kita ni lah, mari dah mau masjid sendiri ke masjid ni? Tak ada kira masjid mana-mana. Walau surat buruk kali pun, suruh belajar. Tak belajar tak boleh. Maka orang muda-muda, tolong pergi belajar lah. Belajar Quran. Malu tu setan, tukang cocok. Malu. Mudah malu kat orang pun nak pergi tu. Bapak orang 18 tahun, duduk cek saja. Pandai setan. Lah kita pun tua lagi. Banyak umur tua. Lepas tu orang ngaji, nak ngaji tak kerti. Nyesal. Pergi belajar. Kalau Tok Guru kata nak belajar dengan aku boleh sampai pandai Quran. Aku nak satu pulang. Ayo. Tak ada hal. Ilmu akhirat kan? Ilmu sains kau bayar 80. Tapi tak ada Tok Guru minta gitu. Tapi kalau ada, mana besarnya akhirat ni. Sehingga orang minta. Bayar kita, bayar. Yang lebih ke dia. Baik. Huruf-huruf dia. 156. Kalau orang tanya huruf-huruf Fatihah. Huruf tu gitulah. Alif, ba, ta. Kalau alhamdulillah tu bukan huruf tu. Kalimah. Nak. Ha. Jadi huruf itu kan orang belajar nak mengenal huruf. Ini alif. Ini ba. Ta. Kalau terganu alif be. Te. Dia sebenarnya alif ba ta. Nampak? Terganu alif be te. Neh. Tak kiralah nak panggil salah pun, tapi syarat bila membaca Quran kan gitu. Neh. Jadi ingat, bacalah, belajarlah sehingga kita dapat kenal huruf-huruf itu, dan kita bila ambil Quran kita boleh baca walaupun tak sedar. Nah, tak sedar tak ada kisah. Nah, boleh baca Quran. Ambil masa. Nah, jangan malulah. Lagi kau lama kau tua, kau lama kau tua. Nah, malu ah, malu sangat nak pergi ngaji kat ramai. Cari isteri yang pandai Quran. Nah, nikah dengan dia. Anggo tanyalah kat pokok sini siapa dia nak pandai kali dia puang baca Quran. Orang kata hak tu hak gemuk. Faham? Tak ada kira dah. Nikah. Faham? Malam-malam dak ngaji. Neh, kalau ngaji dengan bini tak ada hak. Nah, a i u babi bu ta ti tu ha do di. Dia gitu. bagi yang berlatih. Neh, lama-lama pandai. Nah. Jadi masing-masing ni dalam internet ada. Oh, cukup mudah lah ni. Tak, dalam internet. Buka internet ada dalam web. Tak, tunjuk alik betul. Kat alik betul. Kita wagi anak panah tu. Tak, sebut. Tekan. Alif, kata. Teori kat be tu. Ha. Lepas tu wagi kat bunyi pejok. Ha. Tekan ni. I. Ha, ni boleh sebut. Nah, dia main game tu petang tu petang tu petang tu petang. Nampak? Kalau mutu imam tak beramu pandai dah nak main game pun lawan tu bila. Ni for speed. Itu tak apa. Nah, tapi dah kita jahil dia tak main game ni. Ni Quran dulu. Nah, gunakan kesempatan banyak sih. Quran macam-macam jenis Quran dalam internet. Nah, kita ngaji itu tok guru pakai getah hak masuk kereta. Siap. Guru pertama. Nanti panjang ni getah. Salah apa? Atau apa? Aduh. Tapi ngaji pula. Nampak ngaji. Esok hari pula. Nah. Ni tak boleh ha. Kalau pang itu tok ayah pergi mari gitu esok. Dengan masyarakat berkata. Nak pinjam orang tembok. Acu tembok ustaz. Ni zaman dulu bang getah teru nyolek atas belakang. Nah, dah je ikut giliran ni susun reha. Siapa mari dulu tok guru tak lebih lagi. Reha depan maknanya dia mari dulu, dia ngaji dulu. Nah, orang mari nombor 2 reha dia duduk nombor 2. Kita cedik tukar reha. Kecek reha dia kok kecek reha. Jadi depan sekali ngaji, belakang macam kereta api. Nah, jadi yang belakang tu orang depan ngaji, yang belakang durang. Siapa tu guru? Kelabang. Kena. Atau tekuk gitu. Nah, nak boleh ke pandai. Tapi bukanlah pandai. Boleh baca lah. Nak. Gitu lah. Jadi pergi belajar lah. Nah, ambil masa. Seminggu dua kali tak apa. Wajib diperadakan huruf dan tasdik. Tasdik ni maknanya huruf yang bersabdu. Contohnya. Iyyaka na'budu. Iyya. Nah, kalau tahfiz ni tak ada sadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh macam gitu. Pasal ya tu dia ada sadu tu. Huruf gini dia sadu. Nampak? Hamzah baris bawah, ya baris di atas tapi ada sadu. Iyya. Tu panggil sadu. Nampak? Ar-rahma sadu atas ra. Jaguk baru macam Ar-rahmanir rahim ada sah. Ar-Rahma'iyyah hidup se mati se huruf. Nah, tu panggil sadu. Sebab kalau kita benda hak tak ada sadu, kita pergi baca sadu dah punya. Benda hak ada sadu, kita tinggal sadu. Tasdik lah Arab panggil. Nah. Serta tertibnya hak mana dulu dan mualak berturut-turut antara kalimahnya. Iaitu ialah ayat-ayatnya Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Ah ha, gitu. Ah qari dia baca sedaklah, dia orang ngaji tarannum. Nah, ha jadi waktu kelianglah. Waktu orang pandai-pandai dah. Nah, kita tak pandai baca ni, baca dia betul dulu. Nak betul tak apalah. Sambung ngaji dah betul dah, tak apa. Nak ngaji lagi boleh, sunat perbanyakkan ilmu. Ilmu Quran ni luar, dah habis semua. Nak. Ha. Kalau kita tak pandai lagi, baca slow-slow. Jangan laju-laju. Jangan tengok, oh tu Imam Mekah baca laju kalau gitu. Kita laju tak? Kita kuala kau. Jadi merekau habis. Nah, arak tak apa. Nah. Tapi kalau arak tak mengaji juga, letang pukang juga. Saya dengar dah, orang Saudi baca pedihok. Tapi saya jahil bukan tu Imam. Letang pukang sekali. Sedap orang tinering bang. Pasal apa? Dia tak mengaji. Set bahan lara. Nak? Haa. Jus belah mayang. Nah. Khairi merdu ya lehim. Benda apa gitu. Nah. Haa. Baik. Sunat kita baca dengan wakaf 7 ayat. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Tapi kalau baca wasa, harus. Dia bakal sambung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqima. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Boleh baca. Nah, tapi Nabi baca satu ayat, satu ayat, satu ayat. Kalau kita dah habis nafas, kita berhenti kat ni biasanya. Ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti kat tu. Jangan berhenti kat ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu bukan tepat berhenti. Asalnya baca sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ada ke orang di sini baca gini? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan situ tepat berhenti kalau pendek nafas. Nah. Tapi kalau sekali-sekali tu lain kutuh amalan. Nah. Jadi kalau nak jadi amalannya kena jenis hak pendek nafas, sinilah tempat berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Situ. Yang kelimanya rokok. Kita terjemah dia. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu terjemah bagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim yang maha murah lagi maha pengasih. Maliki Yaumiddin yang menguasai pemerintahan hari pembalasan hari akhirat. Dialah rajanya pada hari kiamat. Dialah yang memerintah. Orang lain tak boleh berkata apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada engkaulah saja yang kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Neh, jalan akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau telah kurniakan nikmat pada mereka, iaitu para nabi, para siddiqin. Nah, orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang paling Tuhan murka Yahudi. Yang paling sesat iaitu Nasara. Dah? Ha. Yang kelimanya rokok. Sekurang-kurang rokok ialah tunduk hingga sampai dua tangan kepada lutut. Dengan keadaan tamakninah yang memisahkan antara angkat dan tunduknya. Jangan dikosakkan selain daripada rokok. Rokok yang paling sempurna ialah menyamakan belakang dan tekuk. Menegakkan dua lututnya. Serta pegang kedua-dua lutut itu dengan tapak tangan. Serta diceraikan jari-jari ke arah kiblat. Rokok ni tunduk sehingga kita boleh pegang lutut. Rokok sampai kita boleh pegang lutut. Walaupun tak pegang. Itu panggil rokok. Kalau kita rokok sekat ni, nah, tapi bila kita nak pegang lutut tak boleh, maka wajib kena turun lagi. Cuma dalam kita rokok sunat pegang pada lutut. Hak lain tak sunat. Ada orang dia pegang peha. Ada orang rokok pegang peti. Ada orang pegang ting. Nah, jadi salu kama raaitumuni usalli. Semayanglah sebenarnya yang kamu lihat aku semayang. Diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih Nabi pegang lutut. Pegang lutut. Jadi kalau kita pegang kat lain, tak ikut sunnah, tak dosa sah semayang. Tapi kita luput fadilah ikut cara Nabi semayang yang paling baik, iaitu pegang lutut. Nah. Ha. Sunat maknanya belakang dengan kepala sama. Maknanya ni belakang ni kepala, jangan patuh gitu kepala. Nah, ha, biar betul gitu. Kata sahabat Nabi bila rokok diletakkan air, kalau letak air atas tekok Nabi tak tupah. Pasal apa? Pasal sama. Dan kalau tekok gitu boleh letak air. Berhulu rapuk air. Nah, maknanya. Ah, balik lagi terus suruh bini tok air tak tekok gitu. Ah, kita test sekali. Nah, rokok ya kita air. Ya. Dan oleknya bahan air panas gedok. Nah, jadi bukan suruh letak air, kata sahabat, kalau letak air atas tekok Nabi masa rokok, tak supah. Comelnya rokok. Nah, mana siku air boleh, siku. Nah, kita kadang tunduk bawah hangat, ada juga bawah hangat. Dah pegang keting. Nah, ada jenis rokok, ini kepala hitam tak lepang. Ada macam-macam pesen. Nah, dia betul gitu. Tak boleh nak rokok sampai pegang lutut, boleh tunduk sikit je. Sakit belakang sangat. Umpamanya. Tak, setakat hak boleh lah. Dikira rokok. Neh? Senang. Wajib kena tamakninah. Mana kalau dia rokok, Allahu Akbar, sami Allah. Tak dang tamakninah, tak soh. Nabi kata, sumarkah hatta tatma'innah rakiah. Kemudian, lepas pada mungkiam, taklah kamu rokok dan sehingga kamu tamakninah di dalam rokok. Maknanya kalau tak ada tamakninah, tak sah mayang. Nah, jadi biar berhenti dulu je. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Baru tu. Walau kita baca sekali subhanallah azim, sah lagi semayang. Tapi kalau siapa tak dang berhenti tu naik lalu, tak jadi semayang lagi tu. Yang kelimanya i'tidal. Keenamnya i'tidal. Iaitu kembali kepada qiyam lepas rokok dengan tamakninah. Perlu dilakukan walaupun semayang sunat. Jadi lepas rokok, kemudian bangun. Bangun daripada rokok tu dipanggil iktidal. Maksud iktidal ni jangan wigerok lah tubuh. Neh, sikit-sikit tu maaf lah, jangan berayung-ayung sekali. Neh, ha. Baik, maksud iktidal ni, kita nak duduk mana tangan kita? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sami'allahu liman hamidah. Lepas gitu. Tak. Pendapat yang kedua, sami'allahu liman hamidah. Pegang balik. Faham tak? Tak, kita biasa orang lepas. Kalau kita pergi tanah Arab semayang, ramai, awak mesti pegang balik. Boleh tengok. Faham? Dah orang manusia tu, betul belaka. Nah, betul belaka. Sebab apa? Sebab tak ada hadis. Nah, tak ada hadis pun sebut, Nabi letak ke mana? Tangan masa rokok. Nah, masa ini tidak. Yang dia sebut, masa qiyam mula-mula. Nah, jadi kita beramal dengan pandangan jumhur ulama, iaitu oleh kerana tidak disebut, maka lepas gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, lepas gitu ya. Nah, masa tak ada sebut. Jadi pendapat mereka yang mengatakan pegang macam dalam qiyam, iaitu berdasarkan kepada kiam itu sendiri. Kerana kiam kan gini tangan. Nah, ha? Maka oleh kerana kiam ni sunat pegang, maka iktidal ni ar-rujuk minar rukuk ilal kiam. Balik ke kiam semula. Dah kiam semula, pakai kiam lagi ya. Ha, jadi kuat belaka pendapat. Tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok tu imam sami Allahu liman hamidah. Tak usah marah. Ha? Nah, ha, pasal tu dah. Nah, khilaf tak ada masalah. Lain-lain tak apa, pasal ada barang tu tak apa. Nah, ha, ini barang tak betul susah. Nah, ha, barang tak betul dah ikut lalu. Ah? Ha? Ayung pam belakang. Ah, ha, lebihlah. Sami Allahu liman hamidah. Apa belakang itu tangan. Caranya lepas pada hayung pada belakang tu dia ada berhenti dulu tamak nina. Baru sujud. Sebab dia panggil fasil. Eh, tidak ni sebenarnya dia fasil yang menceraikan antara rokok dengan sujud. Jadi berdiri tu dulu. Jadi kalau berdiri tangan apa gitu. Tangan tak panggil fasil tu. Dia panggil siwah. Tangan gitu. Nah. Ha. Jadi simple-simple lah. Tamiya Allah liman hamidah. Gitu dah berayun sikit dah. Nah. Bukan macam kerah tu. Tamiya Allah liman hamidah. Bukan kerah gitu. Memang dia gerak dah sebut-sebut di sendiri. Nah. Mereka hak jadi masuk si. Tak tahu. Tak tahu kerah. Ha, jadi janganlah bergerak banyak. Nah. Sedikit tu dimaaf pada syarak. Macam orang semayang kau dia gerak gitu. Ha, so. Dengan tu imam. Nah. Orang tu berkali semayang gerak sikit. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, ni buat kira sangat gitu. Dia tak boleh ni melampau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Haa, tu baru melampau. Tak? Haa. Ketujuh, jadi janganlah masih rokok tadi kita niat lain. Kita undur balik. Kalau niat tak mau rokok lagi tapi kita kita undur dah pakai rokok tak si. Umpamanya dia tengah sayang, tak mau rokok lagi. Tapi nyamuk tik atas lutut. Jadi kalau gi duduk kok gitu nyamuk semua. Neh, ha. Dia pun pakai tunduk. Pakai rokok lalu ah. Tak boleh gitu. Itu bukan niat rokok, niat tempuh nyamuk. Ha, ataupun dia ni tak mau rokok lagi, nak semayang lagi, nak baca surah. Fatihah ni nak baca surah, tiba-tiba lalu ke rumah dia semayang bila tikak, orang tu nak nak minta hutang dia lama dak bayar. Ha, kalau dia kiang lagi nampak ah. Fikir tak ada. Maka dia pun tunduk dulu rokok. Ha, tak sah niat gitu. Nak lari daripada orang kutip hutang. Nampak? Ha, jangan buat itu cikgu. Nah? Ha. Yang ketujuh sujud. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Sah dak kita niat sembahyang sebelum takbiratul ihram? Pendapat yang kita amalkan iaitu pendapat mazhab Syafi'i. Nampak? Mahallun niyyati fi takbir. Tempat niat itu dalam takbir. Walau bagaimanapun kalau kita was-was kronik tak boleh masuk dalam takbir berulang-ulang takbir, maka sah kita taklid pendapat mengatakan niat sebelum angkat takbir. Kerana al-musyaffatu tajlibu taisir, kepayahan itu dia menarik kemudahan, kata Imam Syafi'i. Nah, jadi ada pendapat imam-imam mazhab yang mengatakan sah niat sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niat dalam takbir. Jadi dalam keadaan biasa wajib kita berniat dalam takbir inilah. Nah, masa keadaan kepayahan orang hak jenis was-was berat, nah 8-5-6 kali takbir tak masuk lagi, maka taklid pendapat ni masa berdiri itu niat. Aku semayang fardu maghrib makmum kerana Allah Ta'ala. Angkat takbir ingat kebesaran Allah. Sah. Kata fuqaha Syafi'i pun sah. Nah, kerana dia orang kepayahan. Nah, dia sepit dah. Dia ada masalah. Nah, ha. Adakah kita wajib atau harus belajar bahasa Arab? Sebab solat kan dalam bahasa Arab. Adakah kita perlu ingat macam makna dalam bahasa Arab juga dalam hati semasa solat? Sebab solat Nabi mesti dalam hati ingat bahasa Arab juga. Sebab Nabi Arab kan? Ha, dia kata. Baik. Dia kata wajib tak belajar bahasa Arab kerana baca bahasa Arab. Jawabnya bukan wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar menyebut bacaan yang wajib dalam semayang. Eh, kalau orang belajar bahasa Arab gitu. Nah, bacaan yang wajib dalam semayang hak rukun kauliyah. Yang pertama takbiratul ihram. Nah, yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat, salam. Pak ni wajib belajar. Kerana, tapi orang lagi belajar bahasa Arab. Tapi wajib belajar sebut hingga betul. Nampak lagi? Wajib belajar bahasa Arab tu lain. Neh, belajar bahasa Arab lain. Neh, nak kena isi, nak kena pe, nak kena ayat, nak kena lah. Tu payahlah pula. Kemudian wajib tak kita kena ingat makna-makna dia? Jawabnya sunat kita ingat makna-maknanya. Faham? Sunat kita ingat ketika kita sembahyang. Bila kita kata maliki yaumiddin, sunat kita ingat Allah lah yang mengetah kiamat jadi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan hak mulia. Tak apa dah gitu. Dah? Ha. Sekadar tu, bukan suruh tafsir sutik-sutik. Ha. Soalan seterusnya. Wajib dah ambil wuduk bila nak solat masa sakit berat. Contoh sakit dah boleh nak gerak tubuh. Dia sakit berat dah boleh nak gerak tubuh. Nah. Maka wajib suruh orang ambil. Nampak? Dia nak gerak. Nak ambil ni. Wajib suruh orang ambil. Tak ada orang nak suruh. Mereka nak upah. Wajib kena bayar upah. Haa, dia kena gitu. Nah. Haa. Habis dah piti hak bawah tika 400 riyal dah bulan ni buat ngupah orang. Wajib ambil balik semua hak dalam tabung haji upah semayang. Neh, ha, dia kena perhabis harta. Habis harta dah upah orang buat ambil wudu, budak-budak tu sekali karah telaga 2 riyal nak. Set-set gang. Neh, ha, tolong karah dah tak ada arah. Nak suruh lain tak ada. Nah, ha, maka habis piti wajib atas baitul mal. Kena keluar. Beri ke dia duit untuk upah belanja ambil wuduk. Ha, faham tu? Sampai gitu semua tu. Tak ada orang nak tolong ambil. Dia duduk seorang pula you. Ha, tak gerak. Neh. Ha, neh. Wajib juga semayang. Walaupun tak ada wuduk, tak ada tayamum. Ha, wajib juga semayang. Ha, situ maaf lah. Tak ada wuduk. Dah tadi nak gerak, orang pun tak ada. Kalau buk laut dalam, ada anjing seekor. Eh, 6 ekor. Ingat seekor ni. 6 ekor. Ha. Ikan yang dari buk itu jatuh ke najis tak kalau kita jual. Ha. Jadi, mutu buk ni, mutu laut, buk laut ni dia ada anjing 6 ekor. Nak? Ha. Bagian kesan ikan. Nampak bagian kesan ikan. Tak tahulah biasa buk untuk siang. Neh, awak siang, awak Vietnam, awak Filipina. Dia anjing ya. Dia tak main natal lain, kucing tak berahi dia. Neh. Jadi kapi ni dia berahi anjing. Tak, berahi natal anjing. Neh, dan anjing sebenarnya dia tak salah pun. Neh, cuma kaedah-kaedah tertentu je. Jadi Tuhan buat orang Islam ni sejenis binatang lawang bagi anjing, kucing. Nampak? Patut orang Islam beli kucing. Abu Jahal beli anjing, Nabi kucing. Nabi tak boleh kucing tapi Nabi sayang kucing. Sahabat boleh kucing. Nah, jadi kucing tu orang Islam. Kita sedekah, oh kalau jadi orang putih dakau boleh beli anjing. Oh dah cakap. Dah tu awi kita kucing yang. Tu lawa anjing, eh ada kucing lawa. Nak kucing lagu mana? Oh, belah tepi yang buk. Belah tengah, kucing kepala watak. Ada orang ke? Kalau pun macam tak pasang kucing. Hak bulu kucing macam kuda ada. 1,000 lebih kata. Kucing tapi kelak macam kuda. Nah, ini tak main. Hak bulu-bulu panjang main lah. Kelak macam kuda kucing. Kita ingat 15 ya. 1,500 pun. Nah. Ha. Jadi balik pada cerita ni, buk ni dia bawa anjing. Jadi ikan tu kita boleh jual tak? Boleh lah jual. Yang tak boleh jual anjing. Nampak? Kalau kita nak buat makan. Melainkan kalau makna jenis berok keking dalam ikan tu. Nah. Tapi kalau anjing tu ambil ikan makan ke dia, nak ambil ikan lepa, bahan rekor. Boleh makan lagi. Maaf pada syarat. Neh, yang wajib kena basuh sekor-sekor ikan dengan air tanah ni jenis kita buat ikan bubur dalam dek, lepas tu anjing pun suruh tidur situ. Nah, memang hak tu bergaul dengan dia sengaja bubur, hak tu dah maaf pada syarat kena basuh 7 kali. Tapi kalau bukan tempat anjing duduk king berok situ, cuma anjing ni lepa ambil bahan sekor. Lepa bahan sekor ini kain sendiri. Maka waktu dimaaf pada syarak. Sama macam kita padi yang kita gunakan dengan lembu untuk ngirik dia. Ya, dalam-dalam ngirik, dalam-dalam tu, dalam ngirik pacar king ni boleh ngecik di padi kita. Waktu bukan seleng, dimaaf pada syarak. Dah. Bagaimana hukum solat dalam keadaan darah sedang menitik atas pakaian? Wajarkah kita henti solat? Mengapa pula jika darah sudah kering pada pakaian tersebut solat namun tetap ada tumpukan merah jelas yang tidak boleh tanggal? Baik. Tengah semayang darah menitik atas baju. Kena berhenti tak semayang? Jawabnya darah siapa dia? Darah asing lah, dipanggil darah ajnabi. Baik, kalau darah burung, kita tengah semayang, burung menitik. Burung ni kena balik atas terbang, dia belaga. Tak? Dia belaga belakang terbang. Jadi salah satu menyecik darah. Dia tengok, kena di lengan. Nah, maka sedikit dimaaf pada syarak. Nampak? Orang aksiden. Nah, kena langgar. Kita tengah semayang tepi surang. Tepi tikat duduk. Doktor kata nak lari surang dah. Bahan di mak lepik. Darah mengecik. Tengok, kena di baju kita. Sedikit maaf pada syarak. Dah? Banyak tak boleh ha? Ajnabi tak boleh. Neh? Banyak. Kita nak semayang, kita tengok darah hak lama ada dah. Tak basuh lagi. Sedikit maaf pada syarak. Nampak? Syaratnya bukan najis mughalladhah. Darah anjing babi tak boleh kena masuk. Neh? Katakan. Neh, darah kena darah nyamuk ni kas kepik ni kan. Ada sikit. Tak wajib masuk, sunat masuk. Syarat sikit. Jangan banyak belepeng. Soalan kedua, antara cara batal wuduk ialah sentuh kemaluan tanpa lapik dengan menggunakan tapak tangan. Terangkan hak mana kawasan kemaluan yang dimaksudkan bagi laki-laki dan wanita. Adakah bagi laki-laki hanya sekitar dan wanita sekitar hak mana ni? Baik. Dia tanya sentuh kemaluan batal wuduk. Nabi kata man masya zakarahu falyatawadda. Siapa yang sentuh kemaluan maka hendaklah dia ambil wuduk. Yang ni batal lah wuduk. Baik kat mana kemaluan? Aku tahu dah setuh batal. Tapi sepadang dia. Dia ada sepadang. Dah macam kata sepadang antara Pahang dengan Terengganu kat mana? Cendok. Jangan pandai sebut sepadang je. Nah. Sepadang Jetis dengan Kelantan kat mana? Orang boleh tahu. Jadi dalam bab kemaluan ni, hak ulama sebut lah. Kalau kau perempuan farak dua bibir tu sahaja. Dua bibir. Nah, dua bibir hak tu sahaja. Keliling dia lah. Hak tepi-tepi bukan. Maknanya dak batal. Kemudian pula orang lelaki iaitu zakar sahaja. Nah, daripada pangkal sampai ke hujung helmet. Tu semua tu dikir kemaluan. Batal wuduk. Kalau pegang. Lain pada tu bukan. Peluru bukan peluru. Pistol aja lah. Pistol aja. Peluru pegang lah lebih 3 tahun tak ada hal. Nah? Kemudian dubur. Punggung bukan kemaluan. Komen sedikit tentang perjuangan Nordin Maktok. Ada yang kata perjuangan jelas terpesong dan sesat. Ada yang kata beliau melakukan perjuangan jihad fisabilillah yang tulen. Tapi tersalah ertikan diprovokasi oleh pihak media berpaksikan Yahudi dan Nasara yang ingin menjatuhkan maruah Islam di merata dunia. Yang sebenarnya mujahidin-mujahidin ni bukan dalam negeri Maktok sahaja, semua mujahidin-mujahidin ni ada di seluruh negeri-negeri dalam dunia ni. Tak. Jadi cara peperangan orang kafir ni nak menghancurkan atau nak melemahkan perjuangan mujahidin ni iaitu dengan fitnah. Mereka akan sebar fitnah, mereka akan buat letupan bom dan sebagainya, kemudian dikatakan mujahidin yang buat. Nak, dia akan ambil seorang dua untuk mengaku. Buat latihan macam-macam lah benda-benda hok sak besi ni nak untuk memburuk-burukkan mujahidin. Di Iraq memang terang jelas nak dia bom kanak-kanak di pasar dan sebagainya. Kemudian orang putih Amerika pun esok kata mereka menerima panggilan daripada wakil Al-Qaeda mengaku bertanggungjawab. Siap dalam berita, kita tukar macam berita, tukar dengar cahaya bi paham bodoh. Dia bom pula di sepadang Iran, orang tengah semayang subuh. Dia kata puak Sunni, pejuang Sunni. Kami menerima pengakuan daripada satu panggilan telefon, katanya BBC ataupun lain-lain, maknanya siaran-siaran rosak khabar dan sebagainya, orang Islam buat. Mujahidin ni pula buat. Kita ni tukang percaya jelah. Bila kita percaya, maka mereka pun bunuh pejuang-pejuang ni, kita pun kata padang dah ajaran sesat. Nah, ha, dia buat letup depan di disco, letup di pasar, hak kena orang awam. Bila letup esok, ha, kita terima panggilan telefon. Nak, ha, mengatakan mujahidin ni yang buat. Iaitu kawan dia telah berpaling tadah menyelbahi kerajaan dan mengaku ada membuat pelan bersama untuk meletupkan. Keluar dalam cerita, dia tu pun orang gitu leh, jahat. Dia pun pakat bunuh pelabi. Faham lagi? Neh? Ha. Bolehkah jelas pahaman Wahabi? Kesannya pada umat Islam hari ini, ciri-ciri orang yang mengamalkan akidah yang orang yang mengamalkan pahaman ini. Wahabi-Wahabi ni zaman dulu ke zaman ni, zaman dulu tu dia mereka ini pendakwah-pendakwah. Nah, yang di antara kerja-kerja mereka ini nak menghentikan khurafat-khurafat. Tapi sekarang ni jadi melampau, jadi ekstrim. Nah, ha, iaitu maknanya duduk marahkan perkara-perkara amalan-amalan yang bukan mungkar. Perkara-perkara khilafiyah. Nah, ha, Wahabi ni nak kenal dia, kalau orang lain tak betul, dia betul. Nah, ha, kalau dia bercakap tak boleh ikut mazhab Wahabi tu. Nah, ha, kalau dia bercakap apa kita nak sandarkan pada manusia, kita ikut Nabi lah. Nah, ha, tu dia tu. Biasanya dia bercakap mereka ni nak menegakkan kembali sunnah. Manusia sekarang ni hanya mengikut ulama'. Ulama' tu manusia, apa dia ikut manusia. Dia amal-amal perkara-perkara yang ya, yang tidak ada nah daripada Nabi. Ha, berciri-ciri dia. Kalau mazhab Hanafi, dia tak, mazhab Hanbali tak baca kunut. Tapi kita baca kunut. Ha, Hanbali bukan Wahabi. Sebab bila kita baca kunut, dia tak marah. Wahabi ni marah. Dan dia kata orang baca kunut tu tak betul. Nah, ha. Dia banyak cara benda-benda lagu ni. Ha, tak boleh marah orang baca talqin, duk kata bida'ah, wak tahlil, marah mengaji kubur, marah ke Tok Said, marah ke tarekat, marah ke tasawuf, apa-apa ni. Nah, ha. Baru ni kena sakat, boh dia. Boh dia kena igat. Nah, ha, bukan kena igat pun. Dia, nampak? Ambil wajib jabat je. Nah, ha, tak macam pokok kita kena. Nampak? Mujahidin-mujahidin. Ha. Tapi satu lah. Nah, ha, memang sepatutnya Wahabi ni dikekang. Nah, dihentikan. Kerana membawa pecah belah dalam masyarakat. Nah, ha, bawa pecah belah. Menghina ulama'-ulama' pondok. Menghina ulama'-ulama' dulu. Syekh Wahabi ni dia mengajar macam kita kau. Tapi dia tak kata Imam Syafi'i, dia kata Pei. Maknanya dia nak menghina ulama'-ulama'. Nah, ha, jadi boleh ikut tak orang gini? Tak usah ikut lah. Ha, tapi dia mereka ni bertopengkan PhD, Master dan sebagainya. Hebat atas tu lah. Nah, ha. Lepas tu duduk berebut jawatan. Nah, duduk berebut jawatan mengarah ni, malam mengarah ni, duduk main gitu. Nah, semua tu dibayar oleh kerajaan Arab Saudi. Nampak? Ada orang bayar kat belakang. Puluhan ribu bulan-bulan saja. Nah, kalau kena ingat baru ni pun dalam 15 ribu orang kata sebulan dapat free. Nah, untuk mengembangkan mazhab Wahabi. Lepas tu duduk bawa pecah belah dalam masyarakat. Tok Imam kata takaballah minna wa minkum. Beda'ah. Nampak? Ha, orang ngaji Quran lepas baca Quran habis dah, orang qori pun kata sadaqallahul azim. Beda'ah, tak boleh juga. Nah, padahal ulama-ulama kata boleh baca. Ulama-ulama besar-besar pada dia. Dia bukan ulama besar. Dia ulama ustaz kampung saja. Nah, tapi oleh kabel dia kuat, wak naik, wak naik, wak naik, wak naik, bu datang. Dia bukan ulama besar. Kita tak kata dia orang jahil, tapi dia bukanlah ulama besar. Nah. Ha. Masa saya solat jamak takdim Zuhur dengan Asar. Saya nak pergi ke Kuantan. Lepas asal, bila siapa lepas asal tak jadi pergi pula. Bagaimana dengan solat Zuhur saya? Adakah saya kena qada? Saya solat jamak takdim Zuhur dengan asal. Saya nak pergi ke Kuantan lepas asal. Bila sampai lepas asal tak jadi pergi. Bagaimana dengan solat Zuhur saya? Adakah saya kena qada? Baik. Dia nak pergi Kuantan, tolak dari Cinering. Faham? Ha, solat jamak takdim. Siapa di ngecang orang bang Zuhur? Nampak tak? Orang bang Zuhur, dia pun semayang jamak takdim. Faham? Semayang Zuhur, lepas tu bangun semayang. Asar, dia nampak masa agak. Lepas tu start kereta nak pergi Kuantan. Siapa kat Raja Jagung, tengok jagung, makan jagung. Sakit perut, tak jadi gigi. Banyak sangat makan. 15 usik. Jagau. Faham? Ha. Tak jadi gigi Kuantan. Balik semula sini. Tak asa, siapa asa sini. Maka semayang lehut tadi, jamuk takdir kira-kira ni. Sah dah. Faham? Neh? Neh? Ha. Sah dah. Nampak? Walaupun jaraknya, siapa siapa kat jual jagung, tak siapa pun. Ha, dia kira dua marhalah. Perjalanan dibatalkan situ. Nah, ha, ialah kat mana kita semayang, kat mana kita batal. Nah, ha, jadi kita semayang dah jamak tadi, tak apa. Semayang asar tu kena buat semula sekarang, bila masuk waktu asar. Zuhur, okey dah. Nah, ha, selesai dah. Sebab zuhur dah mesti buat kapung tengah jalan, boleh zuhur. Nah, semayang asar kita buat tu jatuh ke semayang, su, semayang sunat. Dah, ha. Ustaz kata bila kita nak solat jamak takhir, kita kena niat dalam waktu zuhur dan maghrib. Bagaimana jika kita tidur sebelum waktu zuhur dan jaga dalam waktu asar? Jadi, kita tak niatlah dalam tu. Mana niat kau ni lama tidur. Waktu tadi, adakah kita kena qada zuhur atau buat jamak takhir juga zuhur dengan asar? Baik. Dia nak semayang kat gi, nak semayang sampai kat highway zuhur. Dan dia ingat nak semayang zuhur dalam waktu asar. Sampai dia meluh sekarang. Nak? Ha, ni bawa kereta seorang. Umpamanya. Nah? Nah? Ha, dia ingat dah lagi. Tapi tak masuk waktu zuhur lagi. Dia cadang sekejap lagi bila masuk waktu zuhur, tak boleh main zuhur. Nak mayang zuhur dalam waktu asar. Nak jamak takhir. Syarat jamak takhir mesti berniat nak takhir tu dalam waktu zuhur. Jadi tak masuk zuhur lagi, tak masuk lagi niat. Kena masuk zuhur dulu. Bila masuk zuhur, mesti niat. Aku nak semayang zuhur dalam waktu asar sekarang, baru sah. Tiba-tiba dak dah zuhur, dia pun tertidur. Ha ni. Tertidur. Kejut dak kejut sampai asar. Faham? Bawa kereta. Kata-kata dak sidang, dak sidang itu. Molek dia bawa. Faham? Tidurlah. Contoh, tidur sungguh. Nah. Dia ingat, maka lagu mana tadi? Dalam waktu zuhur, dia tak niat pun nak jamak takhir. Ni kejut waktu asar dah. Jadi kena buat dah semayang zuhur. Jawabnya mu kena buat semayang zuhur dengan asar tu. Faham? Ha, tapi dia nak tahu semayang zuhur ni jadi ke qadha ke ataupun jamak takhir. Jawabnya jadi qadha. Dia jadi jamak takhir. Faham? Sebab syarat jamak takhir kena niat dalam waktu zuhur. Bila tak ada syarat, tak ada masyruq. Cuma mengqadha zuhur ni tak berdosa kerana kamu tertidur sehingga tak sempat nak niat dalam waktu zuhur. Qadha wajib qadha. Lepas tu semayang asar. Nah, jadi dipanggil semayang itu qadha. Dan nak buat dua rakaat boleh ya? Dua rakaat boleh. Jamak tak jadi. Faham? Dia tak panggil jamak lah. Semayang qadha lah. Kejut pukul 5 lah. Pukul 5 dah. Dia pun semayang zuhur dua rakaat. Boleh dua rakaat itu. Boleh ha? Pasal musafir. Tapi tak panggil jamak, dia panggil qadha. Sebab apa? Jamak dia kena niat dalam waktu zuhur. Faham tak dia? Neh? Ha. Dah berdosa tak? Dah berdosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo itu